بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضل وأنت ربنا حق ونحن عبيدك رقة وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا صاحب كل فريق ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسير علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله بسرطة فراملائكة bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil, Allah mengajak jalmi-jalmi anu beriman. Habib yakin anu hadir di sadayana pasti beriman ke Allah, beriman ke kanjeng Nabi, cinta ke Allah, cinta ke kanjeng Nabi. Sebagai bukti cinta ke kanjeng Nabi, Allah berfirman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad. Ibu bapa, pemuda-pemudi anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan hambanya untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan hambanya yang kaya untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak pernah mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan hambanya yang mampu untuk berangkat haji atau umrah, Allah tidak pernah haji, Allah tidak pernah umrah. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada kekasihnya, untuk bersolawat kepada baginda Nabi, Allah sendiri beserta para malaikat yusalluna ala nabi senantiasa bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Wahai pecinta Rasul, malam ini urang barang-barang maca solawat ke kanjeng Nabi. Siap? Siap. Kong leles, sing semangat, anu cinta ka kanjeng Nabi, keluarkan suarana. Siap? Siap. Sing kompak, siap? Siap. Tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tong hitungan, maca solawat, wae lalaunan, sing tarik peting aina. Siap? Siap. Sing kompak, siap? Siap. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tilu kali, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli. Yeah. Insyaallah berkah. Ya Habibi salam. Salam. Ya Habibi Muhammad. Muhammad. Muhammad. Khairil mursalin. Salatullah. Harapan orang engke di ditu nyaeta syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rek ibadah orang ibadah nu mana atuh nu geus ditarima ku Allah, salat teu nyaho, zakat belum tentu, puasa boro-boro, naon jelema disombongkeun. Tanyakan akan geus diterima salatna, jawabannya paling wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang tahu. Kita beribadah masalah diterima deng Allah nuninya, urang mah teu nyaho tongsong. Sing dari tongsong leres henteu arek ribuan kali salat tapi katarana hideung masa bodoh teuing diterima teuing henteu Allah leuwih uninya. Betul. Tahajud unggal penting belum tentu diterima. Komong tara tahajud. Nu salat wae belum tentu diterima. Komong nu tara. Sing tarik bantuan. Komong nu tara. Nu puasa wae belum tentu diterima. Komong nu tara. Nu haji wae belum tentu diterima. Komong nu can pernah mangkat. Haji. Betul. Tapi subhanallah, itu amalan belum tentu diterima ku Allah. Tapi salawat ka Kanjeng Nabi pasti. Sing tarik sia. Pasti. Sing kompak. Pasti. Pasti. Pasti. Keluarkan suara na sing tarik. Salawat ka Kanjeng Nabi. Pasti. Pasti. Pasti. Orang yang berdoa kepada Allah, tanpa bersolawat kepada baginda Nabi mahjub. Baginda Nabi bersabda, "Addu'a'u mahjubun hatta yusalli 'alayya aw kama qala." Baginda Nabi menyebutkan doa terhalang kecuali orang itu bersolawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad. Guru kita Al-Habib, penceramah pertama bersolawat kepada baginda Nabi. Ini tempat penuh keberkahan. Amin. Doa doa di peting ayna bakalan diijabah ku Allah. Diawali dengan solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Makana bersihan hatena, bersihan hat. Singdarik bersihan hat. Kunaon zikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak cukup di mulut bersolawat. Amalkan apa yang diperintahkan Rasul. Jelema roba salawatan-salawatan hatena tetap bengkok. Kesangetik jelema luar biasa kesingna arah lalus. Tapi perbuatanna jauh dari perintah baginda Nabi Muhammad. Leres ke teu? Sing tarik leres ke teu? Al-Muhtaramun para habaib cucunya baginda Nabi Muhammad. Wabil khusus sahabat saya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Orang doakan mudah-mudahan beliau sing panjang umurna. Yeah. Juga keluarga besarnya, orang tuanya semuanya. Ya Allah, ini cucu-cucunya Rasulullah. Yang sekarang bagaimana orang Indonesia? Ya, di mana ulama cucu Rasulullah nges mulai dikriminalisasikan? Kekira-kira cucunya Rasulullah diasupkan ke penjara. Membela agama Allah dihina. Betul. Sing tarik, betul. Urangan bisa doa. Batur majocoro woka. Keluar tadi itu orang mandinya liukut, ya Allah, itu Habib ada di penjara, ada kumaha di Indonesia. Baras ente, si tarik baras ente, cucunya Rasulullah yang membela ada kakeknya, ada di penjara, tapi jelema-jelema tukang mabok, tukang zina, tukang judi, bebas di Indonesia. Baras, nu benar ditewakan, ayo itu benar, dilepaskan. Betul. Sing tarik betul. Sing kompak betul. Orang doakan mudah-mudahan para habaib wabil khusus guru kita sing diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bencana apa yang akan turun di negara kita ini? Habaib mesti kitukeun. Habaib diomongkeun. Diomongkeunna si Rizik bahasanya kurang ajar. Televisi sudah tidak mau menyebutkan Habib Muhammad Rizik Sihab. Rizik Sihab menitah sopan ka cucu Rasulullah tersopan mana yang nama hayang minta syafaat kang jeung Nabi moal dibere sing tarik sih moal dibere teu cinta ka duriahna betul sing tarik betul cucu Rasulullah berjuang di jalan Allah dina bib ayat cina habaib nuradak itulah. Kalau kalian cinta, betulkan itu Habib. Bib ayah cina Habib betul sholat. Entong ditinggali itu sholat, nah. Tinggali Habib, nah. Lain diantepkan. Tulungan. Koskuma tulungan, nah. Bejaan. Bib. Aki anjen sholat. Manya anjen itu sholat. Kuma aing, weh. Cicing, saya tuh ngomong. Bib lain gitu, Bib. Habib mencinta Rasulullah. Habib tidak ada lagi Rasulullah. Manya itu sholat. Sholat, Bib. Ngajegau kuma aing. Beres tugas urangnya. Ulah diantepkeun dan bayalah ada Habib membogaan akina. Di mana cinta kalian sama Rasulullah? Bohong ye. Loba jelema nu bohong cinta ka Kanjeng Nabi. Habaib teu bener diantepkeun. Kalau kalian cinta dengan Habaib, betulkan itu Habaib. Tong diomongkeun. Hei. Urang jadi amak-amakan aing teh. Baras teu? Sing tarik baras teu? Saya bukan tidak tahu, saya dari Purwakarta. Loba informasi ke Habib, Habib si Eta Mekil, Habib ni Mekil. Anda jangan bicarain Habaib. Betul? Sing tarik, betul? Kalau anda cinta, orang yang cinta dengan seseorang pasti akan mengasih tahu kepada orang yang dicintainya. Laras ente? Sing tarik, laras ente? Pakaiannya tebener, rada soek seetik. Tang, soek. Di bejaan, pula disengserikan. Soek! Ayo, bujurnya ada loh. Itu kurang ajar namanya. Leres teu? Datangan. Assalamualaikum kang sakedap priyogi enan akang soek kadang ya Allah atuh nuhun. Itu cinta namanya. Kalau cinta hanya di mulut bohong unggul, betul? Betul. Sing tarik betul. Betul. Makana hatena sing bersih, sing tarik hatena sing bersih. Sing tarik hatena sing bersih. Saya bingung. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Rasul, tapi nah hatena bararengkok. Desa eutik ustad jeung ustad paraseya. Desa eutik ajengan jeung ajengan paraseya. Desa eutik habib jeung habib paraseya. Saya ingin bertanya, ikut siapa mereka itu? Rasul tidak pernah berantem. Sahabat Nabi can pernah paraseya. Ari urang ikut Nabi nu mana ieu teh? Beres teu? Jangan-jangan Nabinya Ahmad busodek sigana ieu. Beres teu? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan seperti itu. Baginda Nabi ketika hijrah bersama orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang ada di Madinah, yang tadiruna Rasulullah, menanti baginda Rasulullah bersama para sahabatnya. Yang pertama dilakukan ku Kanjeng Nabi naon? Menggabungkan antara orang muhajirin wal ansor, dipersaudarakan. Fulan dengan fulan bersaudara. Fulan dengan fulan bersaudara. Orang Madinah, kang, abdi gadupa majikan opat. Pilih akang bade, pilih salah sahijina. Tuh luar biasa nak. Bumi abdi ayah loba. Sok akang milih kemana. Ya Allah, orang muhajirin sudah meninggalkan rumahnya. Harta bendanya. Kabeh ditinggalkan. Disambut kedulurna di orang-orang ansor di Madinah. Begitulah sambutan luar biasa. Atur nungut. Milih kurang makan te, kang kurang boga pamajikan apa? Sok siapa nak kolot weh orang mang orang yang mereka tidak seperti itu, silakan pilih mau yang mana. Luar biasa kecintaan mereka. Rasul mempersaudarakan. Ia kan aneh. Habib jen Habib pasnya, kiai jen kiai, ajengan jen ajengan, ustad jen ustad, nabi nanu mana atuh itu? Maulid Nabi, bring mariluan. Solawatan, bring miluan. Mahalul Qiyam, bring maraca. Tapi hatena terobah-robah. Ya Allah. Cinta kepada siapa kalian? Baginda Nabi Al-Habib Ali yang tadi dibacakan dalam Syibtul Durar. Disebutkan, La yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasul tidak pernah berbicara. Rasul tidak pernah berbuat. Kecuali yang baik. Kurang kadang-kadang ngaku pecinta Rasul, ngahina dulurna, ngomongkeun batu, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, betul, mengumbar aib orang lain, mengkafirkan orang lain, memusyrikkan orang lain, ajaran di mana eta teh? Kolot-kolot urang can pernah ngajarkeun pos kitu. Bade ketika budak ngomongkeun, teu kenging nyeroskeun batunya, atos. Mohon pak, itu orang tua dulu. Ayo namanya jam. Lo emang goblok sih, emang kos gitu. Bapak jam budak serba goblok. Laras ada? Sing tarik laras ada? Nggak sabar ribu kali. Urang teh mauludan teh sabar ribu kali. Berapa akhlak Rasul yang sudah kita ambil? Rasulullah bukan tidak tahu Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik. Rasul tahu. Tapi Rasulullah tidak ngomong. Ya Abdullah, engkau munafik. Hei sahabatku. Pengal lehernya. Tidak pernah Rasulullah seperti itu. Akhlaknya luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la ala khuluqin azim. Begitu besarnya akhlak Rasulullah. Tahu Rasulullah. Ia munafik. Tapi Rasul tidak menyebutkan. Wahai sahabatku. Inilah munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggalkan banget. Nata jalan itu. Luar biasa akhlak Rasulullah. Tapi jalma ayeuna tinggalikeun. Saeutik-saeutik ngomongkeun batur. Betul. Memfitnah batur. Mencaci maki batur. Beda pemahaman. Langsung komentar. Temenang. Beda pendapat boleh. Tapi bertengkar tidak boleh. Ulama lain para saya. Beda pendapat. Cek nu ieu. Ieu. Cek nu ieu. Kitu. Kitu. Kitu. Iya. Bantuan atau memang saya tanya. Singkari. Iya, itu, iya. Namun cepat-cepat, alaunan. Siap? Iya, itu, iya. Laras? Singkari, laras? Ulang uruskan ibadah batur, uruskan mah ibadah sorangan. Yang sekarang mohon maaf, banyak orang-orang yang hanya memperlihatkan casingnya saja. Betul. Penampilannya luar biasa. Sing tarik luar biasa. Dipuji ku batur hebat eta jelema. Aparatif luar biasa Yasin di luar kepala saking teu apana di luar kepala. Eta gelo jelema 30 juz apal disebut gelo 30 juz apal. Di jelema geus salieur kabeh ieu naik. Beres teu? Subhanallah maulidnya apal, doanya apal. Wah, luar biasa. Belum luar biasa. Budak leutik bisa ngapalkeun mah. Yang luar biasa itu bacaan yang dikarang oleh para ulama, para habaib bisa diamalkan ke orang. Rasulullah bagaimana dalam Syibtud Durar disebutkan, "Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah." Rasulullah kalau dipanggil sama orang miskin, bersegera datang kepada orang miskin. Kurang makan tibalik. Kamu dipanggil ke pejabat, daratang. Dipanggil ke jelema beunghar, daratang. Lumayan duit nabadak. Tapi lamun dipanggil ke jelema miskin, waduh, apunten kana, rada hese urang kadinya malah. Aduh, rada teu kana, rada halang lagi lah. Di mana ke goreng patuh sia eta mah. Aya anu kitu. Sing taring aya anu kitu. Mana jelemana? Ngaku cinta sama Rasulullah silakan, karena umat muslim kalian. Mengaku cinta boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan anak ari Rasul cinta eunteu ka urang. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Betul. Ngaku cinta mauludan, mauludan bring berjamaah. Papanggihnya itu, amin. Ngobrol sakelompok sakelompok, ngobrol sablok sablok. Oh, beda majelis, beda perkumpulannya. Beda jaketnya, tidak mau bersatu karena gara-gara jaket, beda. Aya anu kitu. Itu mah lain grup urang, iya. Subhanallah, balik di pengajian Habib Ahmad bin Zaini dia. Aya nu mogok pakai jaket. Nu dia ngabring. Assalamualaikum. Kang mogok, Kang. Luar biasa. Kunaon tadi bantuan? Beda jaketna. Aya nu kitu aya. Sing tarik aya nu kitu aya. Buka jaketna. Pikeun. Sing tarik sia. Buka heula ieu bisa kos kumaha. Buka jaketna. Pikeun. Jangan sampai jaket yang merubah kalian. Ari tulisanna mah Masya Allah, Rasul dibawa-bawa. Betul. Tapi hatena jauh di Rasul. Nah jaketna hukul asup ka surga. Jelema masuk ka neraka da goreng patuh. Bantuan, Kang kunaon Kang? Mogok euy oh, bensinan. Hayu didorong dijejek teh. Ayo. Kang atuh nuhun, ya Allah berterima kasih. Jauh-jauh pom bensin ka Luhut. Arek pom biar pom ini lah. Aya pom ini saya. Kang nuhun ya, diurungkeun. Ayo ngabdi tuh luar biasa. Bersaudara, beda jaketnya tapi hatinya sama. Pecinta baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sing tarik alhamdulillah. Siap bersatu siap. Sing tarik siap bersatu siap. Insya sing kompak insya. Tujuan memperingati maulid itu apa sih sebenarnya? Solawatan bungkul, beres bubar, padahal kabuli, jam dagingna, beres sebuah. Apa yang diinginkan dari maulid Nabi? Hei! Mengambil contoh Rasulullah. Betul? Kumaha kangjeng Nabi akhlaknya yang luar biasa. Beliau manusia yang luar biasa tapi tidak manja. Nabi yang lain mengadu sama Allah, minta diturunkan makanan dari surga, dibere ku Allah. Nabi Muhammad afdalul anbiya wal mursalin. Nabi yang lain saja Allah beri, apalagi baginda Nabi. Tapi Nabi Muhammad ketika dibaikot, subhanallah, perutnya kelaparan sampai naon. Kita lihat aya batuan di dinya. Jalan kangjeng Nabi, cek, cek. Saur sahabat ya Rasulullah, geupin naon eta teh nu bisa sadaan? Ah, teu biasa. Rasulullah tidak mengeluh, euy lapar euy. Rasulullah manusia yang luar biasa, lempang deui. Cek sahabat ya Rasulullah, geupin eta teh naon atuh nu bisa sadaa teh? Anjeun hoyong terang, hoyong ya Rasulullah, dibukakeun ku kangjeng Nabi. Ningali sahabat, ya Rasulullah, tapi kah kitu-kitu teh sawios. Yang penting anjeun nu sareubeut, abdi mah teu kuna naon kalaparan. Tuh, itu Rasulullah begitu dahsyat. Beres, entah? Pemimpin yang begitu cinta, kepada rakyatnya. Yang penting rakyatnya kenyang, biar dia yang kelaparan. Ayeuna makan dibalik. Tiba. Nih. Yang penting pemimpinnya sebel, rakyatnya kalapan. Leres teh. Can jadi mah blusukan ka rakyat, geus jadi mah boro-boro. Rakyat banjir bandang. Ya musibah namanya juga, yang sabar saja ya. Di mana nu aya digusur? Ya itu memang kan tanah negara, jadi mohon maaf. Ari baheula janji. Leres teh? Sing tarik leres teh? Kira-kira nu kos itu dipilih deui moal? Sing tarik dipilih deui moal? Lamun mere duit dicokot moal? Jago alus. Urusan duit mah cok. Sing tarik. Jelemana tinggalkeun duitna. Cokot. Jelemana tinggalkeun. Lamun aya nu mere 50.000? Cokot. 100.000? Cokot. 200.000? Cokot. Mata duitan jelema. Betul. Sing tarik betul. Kurang kompak betul. Nabi lamun hoyong kos kitu tinggal ngangkat ke Allah, Gusti. Turunkan makanan dari langit seperti engkau telah memberikan kepada saudara-saudaraku yang terdahulu. Turun di langit. Mau pakai nego dari langsung diijabah ku Allah. Tapi Rasul bukan seperti itu. Baras enggak? Sing tarik baras enggak? Pernah dalam riwayat Rasulullah dongkap ka bumi putri na Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pas dongkap ngaranna ge budak ngadu ka kolot. Datang Kanjeng Nabi dicium panang Sayyidah Fatimah. Orang kaget, ya Rasulullah. Tidak pernah di Jazirah Arabia seorang anak perempuan dicium tangannya. Yang biasanya anaknya yang dicium tangan bapaknya. Tapi subhanallah dicium ku Kanjeng Nabi. Para sahabat tuh malu, ya Rasul. Dicium sahur Kanjeng Nabi. Kalau aku rindu dengan baunya surga, aku cium tangannya Fatim. Saking ku cinta anak putrina, dicium pandangan anak. Fatimah jangan lagi disebutkan lagi, nyium pandangan bapaknya. Dongkap, nu ngaranna anak ka bapak. Bah, aya naon Neng? Itu Hasan jeung Husain geus tilu poe ka acan tua. Kalaparan, Bah. Seuri Kanjeng Nabi, Neng geulis. Hasan jeung Husain mah anyar tilu poe, bapak mah geus sampu. Dibukakeun di hadapan anaknya yang mulia. Batu deui wae di dieu. Ieu geus kempes ka dieu saking ku lapar baginda Nabi. Akhirnya Rasulullah jalan. Wa ghama yajul Hasan wal Husain. Harunya teu nyucu aing kalaparan. Ketika Rasulullah jalan, aya orang Badui keur nimba. Saur Kanjeng Nabi, Kang. Sawios ku Abdillah, urang pangbakeun. Tapi abdi nyuhunkeun upah ti anjeun. Kabeneran aing geus capek. Sok pang nyohotkeun cai kumane. Engke kurang diupahan. Rasulullah nimba. Ya Allah, manusia mulia nimba. Ya sukeun. Baru 3 kali lalu Kanjeng Nabi nyuhunkeun heula upahna. Mangga dibere tilu korma. Dituang ku Kanjeng Nabi supaya aya tanaga. Nimba deui Kanjeng Nabi. Ini beberapa jolang. Gede jolangna di Eusia. Di Eusia ka Kanjeng Nabi. Cek orang Badui, Kang, urang mah katelanya, eusian kumaha kabeh? Mohon, ini orang Badui tidak tahu siapa yang menimba ini. Baginda Nabi Muhammad. Di eusian ku Kanjeng Nabi. Beres, berpikir, anak urang karunya, incu urang karunya. Subhanallah, ngeunah-ngeunah nimba, pegat eta tarina. Ember